nama saya Tana Ajeng. Nama saya Yuki. Kami dari Afyukila. Sekarang mau cover lagu barunya Kak Anji yang berjudul Bidadari Tak Bersayap. Ya, akan kami rekam secara live dan semoga kalian suka ya. Selamat menikmati. Sayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup dalam suka. Hope you like it teman-teman. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Jangan lupa komen dan di-share juga. Yes, oh iya. Dan jangan lupa follow juga sosmed kita yang lain, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Tetap sama di Afyukila. Afyukila. Kalau kalian pengen nonton kami live setiap hari, kami melakukan ini live setiap hari, tiap malam di Bigo Live Indonesia. Setiap malam jam 9 ID-nya sama Afyukila. Afyukila. Cari ya. Kalian request lagu apa? Jangan lupa komen di bawah. Yes, that's right. See you on the next one. Terima kasih.